Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Karimun. Bapak Kepala Kantor Bea dan Cukai beserta jajaran. Sahibul Fadilah, Fadilatul Syekh, guru kita bersama Syekh Abdul Wahab Sinambela. Hafizahullah wa saddada khutah, matta'anallah bituli umrihi wa bihusni adabihi wa sulukihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fardu subuh, insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri, mudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wa hlul 'uqdatan min lisani. Kata wahlul, ha lam lam, itulah asal muasal kata halal. Ha lam lam, halal. Wahlul uqdatan, lepaskanlah ikatan. Kalau ada sesuatu yang tersimpul mati, sulit, jelimet, ribet, payah, mengganjal di pikiran, kalau kita mau dia lepas, wahlul. Kalau ada orang yang bicaranya tak lancar, payah, supaya dia lancar, wahlul. Itulah asal kata halal. Makanya makanan yang halal itu, kalau kita makan, kita makannya plong, lepas, tak ada terasa mengganjal. Tapi kalau ragu kita, pas kita tengok di mangkok, hitam, ini macam-macam sup kelelawar. Mengganjal di dalam pikiran. Itulah asal-muasal kata halal. Jangan nanti kita ditanya anak kita, yah, ini ada label halal nih. Ya, apanya arti halal nih? Entah dari zaman atuk kau dulu dah itu halal. So aku tanya lagi. Banyak-banyak tanya tu haram. Jadi itu ditanyanya lagi, ya haram itu apa artinya? Nah, inilah Bani Israel. Haram diambil dari kata hurmatun. Sudah jadi bahasa Indonesia. Hurmatun, yang terhormat. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Tuan Guru, yang terhormat Al-Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Dimuliakan, diagungkan, dimuliakan. Masjidil Haram, masjid terhormat. Tanah haram, tanah terhormat. Bulan haram, bulan terhormat. Tua haram, tua terhormat. Zina haram, zina terhormat. Apa maknanya? Haram kalau dilakukan menghilangkan kehormatan. Ada seorang tokoh masyarakat dimuliakan, diagungkan, dicium tangannya, dihormati orang. Begitu besok ketahuan pakai sabu, hilang kehormatan, hilang martabat. Bukan cuma martabat hilang, martabat pun hilang. Kira-kira udah jelas arti halal dan haram? Halal, plong, lepas, tak ada ikatan. Haram, menghilangkan kehormatan. Ini dulu pokok masalah yang mau dijelaskan. Karena judul kajian kita subuh ini, halal lifestyle. Wah, hebatlah judulnya ini. Halal bisa saya jelaskan, tapi lifestyle ini agak payah sedikit. Kalau makan sambal belacan, sudah menjelaskan lifestyle. Life artinya hidup. Style artinya gaya. Lifestyle, gaya hidup. Halal lifestyle, bagaimana gaya hidup orang itu berdasarkan pada halal. Jadi halal tidak hanya pada makanan, tapi pada gaya hidup. Ipolexos budhankam. Dari mulai ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, makanan, pakaian, pandangan, hotel, tempat tinggal, semuanya mesti halal. Abang sedang di mana nih bang? Kata suami, kata istri bapak. Waktu bapak pergi keluar kota. Abang sedang di mana bang? Sedang di hotel. Hotel mana? Hotel halal. Tenang hati dia kan. Abang sedang di mana? Di Jakarta. Di mana abang tinggal? Apa hotel dulu yang ditutup dulu? Hah? Banyak juga yang ingat. Abang sedang di mana? Aku sedang di Alexis. Umat darah tingginya, mati dia kontak. Artinya apa? Plong pikiran dia kalau di tempat halal. Abang sedang di mana? Di Tanjung Balai Karimun, di hotel halal. Iya, tenang. Lama-lama pikir dia, ada tak hotel halal di Tanjung Balai Karimun? insya Allah ada. Amin. Nah, halal lifestyle. Singkat cerita, saya naik pesawat. Pulanglah saya naik pesawat dari Kairo, naik pesawat Egypt Air. Egypt Mesir, air udara. Egypt Air, pesawat udara Mesir. Dari Kairo menuju Bangkok. Hebat. Kenapa Ustaz naik Egypt Air? Itulah tiket pesawat hadiah dari Azhar. Tak ada duit beli tiket pesawat. Dikasih hadiah dari Al-Azhar Mesir. Sampai di Bangkok, berhenti, transit 6 jam. Tidur dikasih hotel. Dari Bangkok naik pesawat lagi ke Kuala Lumpur. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur, datanglah pramugari Thai Airlines. Thai, bumi Thai. Land, tanah. Thailand, tanah Thai. Orang kita tidak menyebutnya Thai, tapi menyebutnya Siam. Makanya ada, kalau ada ikan yang agak seram disebut ikan Siam. Kalau ayam yang suka belaga disebut ayam Siam. Kampak kalau dipakai untuk berperang disebut kampak Siam. Karena negeri Siam ini bawaannya mau berkelahi. Thai boxing, itu dari Siam. Orang barat tidak menyebutnya Siam, Siam. Sama macam nama saya, di Arab disebut Somad. Kalau di barat, Somaj. Ini karena judulnya lifestyle, jadi itu bawa-bawa kita bahasa Inggris ini. Lalu kemudian naik pesawat Thai Airlines, datanglah pramugari membawakan makanan. Saya tengok ada panjang segini. Hot dog namanya. Hot panas, dog anjing. Hot dog anjing kepanasan. Tak berani saya makan. Saya tahankanlah lapar dari Bangkok ke Kuala Lumpur tak makan. Karena tak ada label jaminan halal. Ragu hati saya. Tak tenang pikiran saya. Mengganjal otak saya. Lebih baik otak mengganjal daripada perut tak berganjal. Daripada saya makan haram. Itu kejadiannya tahun berapa? Pulang dari Mesir tahun 2002. Hari berganti, musim berubah. Tahun 2019 saya berangkat sekali lagi dari Kuala Lumpur ke Bangkok. Dari Bangkok balik ke Kuala Lumpur, naik pesawat yang sama, Thai Airlines. Apa yang terjadi? Sudah ada di piringnya itu label halal food. Halal, halal food, pakai dal, makanan. Kalau pakai ta, foods, kaki. Foods ball, bola sepak. 2002 Thai Airlines belum pakai label halal. Tapi 2019, setelah berlalu 17 tahun lamanya, pesawat yang sama, negara yang sama, sudah pakai halal. Why? Mengapa? Mengapa terjadi perubahan? Karena orang Thailand cerdas. Dia tahu bahwa yang naik pesawat dari Malaysia ke Thailand, Malaysia ke Bangkok, kebanyakan orang Islam. Dia ikuti. Dia tidak masuk Islam, tapi gaya orang Islam dia ikuti. Begitulah cerdasnya kita. Sebaliknya pula orang kita mengamuk-ngamuk menengok rumah makan ada halal. Apa ini? Diskriminatif, tidak Pancasilais. Goblok. Yang datang jadi wisatawan ke tempat kalian itu kan orang Islam. Orang Islam itu kalau makan dia mau makanan yang halal. Oleh sebab itu walaupun kalian tidak Islam, buat saja hotel kalian itu hotel halal. Makanan restorannya halal. Insya Allah wisatawan-wisatawan yang kaya-kaya dari Arab itu pasti akan datang. Kenapa? Karena mereka mau makanan yang halal. Orang Thailand cerdas. Orang Thailand itu cerdas luar biasa. Di Pekanbaru Riau ada masjid namanya Masjid An-Nur. Kelilingnya pokok kurma. Tak ada yang berbuah. Setelah diteliti, rupanya jantan semua. Orang Pekanbaru tak ada yang tahu itu kenapa pokok kurma itu tak berbuah. Datanglah peneliti dari Thailand. Lagi-lagi cerita Thailand. Tidak Islam, orang Bangkok. Namanya Aspakar Kurma. Namanya Profesor Kolak. Bukan kolak pisang yang mana. Kolak. Diteliti-telitinya, dikasih taunya, rupanya kurma kalian ini jantan semua. Itulah, rupanya kurma ini pun kalau LGBT tak berhasil. Akhirnya dibawakanlah kurma betina, dikawinkan. dengan proses penyerbukan. Ada dia macam mentega, dipukul-pukulkan ke bunganya itu, berbuah. Siapa ini? Thailand. Kenapa dia kembangkan kurma? Dia tahu orang Islam kalau buka puasa makan apa? Makan kurma. Allahumma laka sumtu wabika amantu ala rizqa aftahtu birahmatika irhamar rahimin. Orang Islam kalau anaknya baru lahir disuapkan apa? Kurma, tahnik. Takkan disuapkan sambal. Dia tahu. Maka kurma di sana diproses tiga. Pertama, buah kurma. Kedua, jus kurma. Ketiga, dibuat mereka macam lempuk durian, tapi lempuk kurma. Yang makan orang kita, yang nanam mereka. Cerdas. Bahasa kampungnya, think smart. Berpikir cerdas. Jadi cerita masalah halal ini cerita orang Islam apa tak Islam? Orang Islam yang makan, orang tak Islam pun perlu. Kenapa? Karena terkait dengan business. Time is money. Waktu adalah duit. Nah, ini gara-gara panitia mancing Inggris-Inggris ini keluar Inggris kita sikit-sikit. Lalu kemudian, rupanya kalau banyak makan gonggong ini lancar bahasa Inggris. Sekarang Allah Ta'ala mau menunjukkan dunia makin canggih, maka kehebatan Islam cepat sekali datangnya. Di antara penyebab banyaknya kuman penyakit adalah makanan itu makanan haram. Di antara makanan yang haram itu sifatnya bagaimana? Tidak disembelih. Rupanya kuman bakteri itu banyak di darah. Darah, kuman, bakteri, virus banyak di darah. Orang Islam tidak makan darah. Ada orang Islam yang makan darah? Ada, lintah darah. Disembelihlah. Bismillah, Allahu Akbar. Habis darah binatang itu tumpah, mati, maka dipotong-potong dagingnya, tak ada darah, bersih. Lalu kemudian setelah itu dicuci basuh, cuci sampai putih, karena darah haram. Hurriman alaikumul maitatu, haram makan bangkai. Waddamu, haram makan darah. Walahmul khinzir, haram makan badate babaya bawabi. Haram, tak boleh makan. Dipotong, darahnya keluar. Dicuci basuh bersih, darahnya hilang. Dulu ingat saya, mendiang emak saya dulu ngajarkan. Kami adik-beradik tak ada perempuan. Saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki. Jadi tak ada pembantu. Jadi kamilah diajar mencuci. Kau cucikan dulu ayam? Cuci ayam. Kalau cuci ayam, dua kali. Kalau cuci kambing, mak, empat kali. Kenapa empat? Karena kambing ini kakinya empat. Ayam ini kakinya dua. Lama saya berpikir. Apa hubungan kaki? Cuman kita mau bertanya, takut kan? Sekarang barulah saya paham setelah belajar agama Islam. Ayam itu cucinya tak terlalu banyak karena dagingnya putih, darahnya tak banyak. Daging kambing, daging sapi dicuci banyak. Cuci pertama merah. Keluar air merah. Emang hebat masjid Tanjung Balai Karimun. Cuci lagi, masih nampak agak merah keruh. Cuci lagi. Cuci bening bersih, sudah tak nampak darahnya. Barulah dimasak. Masaknya 100%. Masak, matang, baru dimakan. Makannya pakai doa pula. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Beda sama makanan orang kafir. Janganlah sebut kafir kuat-kuat, Pak Ustaz. Sapi tak dipotong. Sapi itu tak dipotong. Sapi itu matinya ditembak. Ditembak otak kecil. Ada macam pistol dia, tapi pelurunya tak keluar. Namanya stunning, tembak ke kening. Skalarnya 7. Kalau ditembak dia 7, sapi itu bodoh aja, tak sampai mati. Stunning itu 7, karena sapi Australia itu liar. Hidupnya di padang rumput, macam banteng. Maka supaya dia mudah dipotong, itu ditembak keningnya pakai stunning, tapi skalanya 7. Tus, 7, bodoh dia, otak kecilnya tembak, bodoh. Nah, ibu-ibu di bawah, kalau ada laki itu liar, tembaklah kening. Lagi tembak sapi potong. Tembak keningnya, sudah ditembak itu bodoh. Bang, aku mau pergi arisan, abang ngepel ya. Iya, kata dia. Tapi kalau ditembak sampai 8 skala 8 itu dia mati. Banyak sapi itu ditembak sampai skala 8. Puk. Peluru tak keluar, hanya sekedar kena keluar. Maka mati sapi. Darahnya menggumpal di dalam. Mereka sapi itu tak dipotong. Kenapa tak dipotong? Supaya dagingnya berat. Maka daging berat bercampur dengan darah. Habis itu dipotong-potong pakai mesin, tak dibasuh, tak dicuci. Diletakkan di atas bara api. Tak pula masak. Balik, masukkan ke roti. Makan, barbecue. 2-3 kali kunyah, telan. 2 hari, sakit. Apa nama penyakitnya? Medco. Med, gilo. Ko, sapi. Medco, sapi, gilo. Sapi itu halal atau haram? Haram. Sapi itu halal. Tapi karena sebab tak dipotong, tak dibasuh, tak dimasak menurut ajaran Islam, berubah dia jadi haram. Sedangkan yang halal aja bisa jadi haram, apalagi yang haram. Apa yang terjadi setelah datang virus corona? Apa yang terjadi? Rumah makan Islamic food di Singapura antrian panjang. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Singapura, yang non-muslim, yang tak Islam, lebih percaya kepada makanan orang Islam. Bicara makanan ini bukan bicara tentang masalah Islam saja. Insya Allah, kalau video ini kalian share, didengar oleh mereka, insya Allah, banyak yang bersyahadat insya Allah. Pas ditengoknya penceramahnya Abdul Somad, tak jadilah. Ustaz radikal nih katanya. Kalian terlalu termakan isu. Makan, jangan kalian makan isu. Yang dimakan itu bakwan. Baru cerita tentang makanan. Saya dikasih waktu 45 menit. Tadi saya mulai jam 6 kurang 20. Berarti saya harus selesai jam 6.25. Lewat dari itu kita masih banyak jadwal lagi. Ini Ustaz penting ini. Nah, sombong kali ya. Baru saya kasih satu contoh makanan. Hurriman alaikumul maitatu, tak boleh makan bangkai. Waddamu darah, walahmul khinzir, daging babi. Kenapa babi tak boleh? Kalau memang babi tak boleh, kenapa diciptakan Allah SWT? Ini orang yang ngomong gini, otaknya sungsang. Kata dia semua yang diciptakan Allah ini baik. Sama macam guru di sekolah. Siapakah Presiden Amerika? A. Hashimoto. B. Abdul Somad. C. Obama. D. Jawaban yang benar 1 apa 3? 1. Yang salah berapa? 3. Kenapa dikasihnya ada salah ada benar? Untuk ngetes murid supaya tahu mana yang pandai, mana yang blok. Itu gunanya. Begitu juga Allah kasih. Ini halal, ini tak halal. Kira-kira kalau ditengok mana yang banyak, yang halal apa yang tak halal? Anak kambing berapa paling banyak? 2. Anak babi? 13. Makanya angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Anak babi 13, puting susunya 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Makanya disebut sial. Sekali lahir, keluar 13. Anak kambing, 2 cuma. Makanya orang-orang tua kadang kalau dibukanya kepala anaknya, tengok. Tengoknya ada 2. Cocok kok merah kambing. Gitu. Dia tanya mulai Karimun ada begitu? Entah apa hubungannya. Saya khawatirnya pas dibuka tengok 13. Macam cokok merah babi. Saya bawa ceramah subuh ini ketawa-ketawa karena saya grogi depan Tuan Guru. Kalau saya serius bahan saya hilang. Sampai mana tadi? Sampai 13? 14? Itulah makanya kita disuruh mencari yang halal. Kenapa ada babi? Diciptakan Allah sebagai apa? Sebagai ujian. Supaya kita bisa tak menghindarkan ini. Diciptakan Allah ada yang halal. Ada minuman yang haram. Khamar. Supaya apa? Supaya kita memilih wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, dikasih Allah yang haram-haram. Wa taqwaha, dikasih Allah yang halal-halal. Tinggal kau pilih. Ini khamar haram, ini teh manis halal. Sekarang kau pilih, pilih mana? Khamar teh manis, khamar teh manis, khamar teh manis. Fa alhamaha fujuraha, dikasih jalan haram, dikasih jalan halal. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang memilih yang halal. Pilih yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, manis-manis buah. Begitu kalau ngasih air minum teh Ustaz, jangan manis sekali, nanti Ustaz itu tak sampai umurnya panjang, kena diabetes mellitus. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selesai bab masalah makanan. Abdul Somad hanya bisa menjelaskan ilmu ini 0,01%. Masalah babi tadi tak selesai Pak Ustaz. Balik cerita babi lagi. Datanglah orang kepada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, ya, kenapa babi haram? Kenapa babi haram Syekh Muhammad Abduh? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong kau ambil ayam jantan 2 ekor, ayam betina 1 ekor. Apa hubungan ayam sama babi? Ambil ajalah. Diambillah ayam jantan 2 ekor, diambil ayam betina 1 ekor, dimasukkan dalam satu kandang. Belaga ayam jantan ini sampai tetes darah penghabisan. Apa kata ayam ini? Lebih baik putih mata daripada putih tulang. Itu saya terjemahkan. Belaga ayam jantan sama ayam jantan untuk merebutkan ayam betina. Di sebelah kandang dimasukkan pula 2 babi jantan dengan 1 babi betina. Tak ada orang tu berkelahi, digarapnya berdua. Ternyata babi tak ada rasa cemburu. Oke, jangan banyak makan. Pengaruh makanan banyak berpengaruh terhadap sifat. Banyak terpengaruh terhadap sifat. Dulu ada guru saya, waktu masih sekolah di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah Medan. Ingat betul saya penjelasannya, udah meninggal. Namanya Ustaz Hafiz Yazid, sahabat dari Al-Mukarram Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Senambela di Mustafawiyah Purba. Apa kata dia? Murid-murid sekalian, ya Tuan Guru, jangan kalian makan anjing. Kenapa gitu? Karena berpengaruh makanan ini terhadap sifat. Kenapa gitu? Kita kalau di klakson, ten-ten, kambing juga lah klakson kambing, ten-ten, pasti lari kan? Kalau anjing enggak, ten-ten, nengok dia ke belakang. Yang senyum paham kan? Nanti sebelum mengupload di YouTube, kalian buang ini ya. Jadi nanti dilaporkan saya lagi. Laporan yang lama aja belum dicabut. Begitulah pengaruh makanan. Makanya diharamkan memakan yang kotor-kotor. Wa'arama alaikumul khaba'is, diharamkan bagi kamu makan yang kotor-kotor, yang menjijikkan. Karena faktor makanan berpengaruh kepada kepribadian. Maka kita haram memakan binatang buas. Ada binatang buas dimakan orang Islam? Mana ada? Yang berkuku tajam tak boleh, yang bertaring tak boleh. Supaya apa? Supaya jangan mencakar-cakar. Ini dimakan kucing garong, habislah. Mencakar aja bawahnya. Semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Semua yang merayap halal dimakan, kecuali kereta api, itu pun karena besi. Mana bisa? Kita ada aturannya. Halal lifestyle. Selesai makanan. Kenapa makanan yang Ustaz bahas duluan? Karena diantara sebab tidak dikabulkannya doa, karena makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Yang berdoa ini lidah. Rabbana atina. Yang makan haram, lidah. Apakah mungkin Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram, dipakai juga minta? Mana bisa? Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan haram, satu untuk berdoa. Pas berdoa lain, pas giliran makan cabut, ganti dulu. Jangan makan haram. Ada orang yang berdoa pagi, petang, siang dan malam, ya Rab, ya Rab, ya Allah, doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Empat sebab. Mata'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, minumannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Waghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Kemakanannya halal. Teh manis, halal. Air, halal. Ada tertulis label halal. Tak ada nih. Ada label halal, BP POM, Badan Pengawas Makanan, obat, bekerjasama dengan Kementerian Agama, dulu dengan MUI, sekarang pindah ke Kementerian Agama, halal. Maka berani kita minumnya. Zatnya halal, zatnya halal, tapi dibeli dengan uang haram. Kenapa duitnya haram? Riba. Kenapa bisa duitnya riba? Karena menabung di bank konvensional, alihkanlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Siap? Lama baru masuk iklannya, 30 menit. Makan binatang yang haram, insya Allah rakyat, masyarakat Tanjung Balai Karimun sudah bersih. Tak ada lagi makan binatang yang haram. Tapi makan riba. Hari apa hari ini? Hari Jumat, bank buka apa tutup? Buka. Kalau siap betul-betul mau pindah, mau tobat, mau hijrah dari makan haram, hari ini juga, nanti jam 8, langsung ke bank, tarik semua uang, pindahkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Siap? Pucat. Ustaz Somad itu ngomongnya aja bang syariah, bang syariah. Ustaz sendiri nabungnya di mana? Bank syariah. Jadi bank syariah, alhamdulillah. Gaji dulu ditransfer melalui bank konvensional. Siang malam berdoa, ya Allah, aku ceramah ngajak masyarakat halal, tapi gajiku ditransfer dari bank konvensional. Alhamdulillah beralih transfer uang Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, gaji dosennya ditransfer melalui BRI Syariah. Kenapa tidak Bank Riau Kepri Syariah? Mana aku tahu? BRI Syariah dulu waktu dosen, sekarang udah tak jadi dosen lagi. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi ustadz dosen terbang. Apa maksudnya? Lebih banyak terbang daripada inggap. Terbang ke Durai, terbang ke Buru, terbang ke Karimun, nanti terbang ke Batam, besok terbang ke Anambas, lama-lama baru mendarat masuk ke Liang Lahat. Inilah jamaah, kita cerita-cerita Liang Lahat, Liang Lahat dia ketawa pula. Mestinya tunjukkanlah ekspresi sedih. Oke, kita ulang sekali lagi. Terbang ke Durai, terbang ke Buru, terbang ke Karimun, terbang ke Batam, terbang ke Anambas, lama-lama terbang ke Liang Lahat. Mati. Nampak betul dibuat-buat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanan sudah, cara mencari nafkah ini juga mesti diluruskan. Kalau tidak kita akan makan yang haram, makan haram. Nauzubillah. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, nanti bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Kata orang Melayu, tersapu. Orang Karimun, apa gitu? Terus tersapu juga. Terus siapa yang menyapu? Disapu hantu. Oleh sebab itu nanti nampaklah di akhirat bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Gara-gara apa? Gara-gara makan riba. Anak kecil, otaknya masih terang, hatinya masih bersih. Kotor, gelap otaknya, gelap hatinya, tak dapat baca Quran. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya mengasih makan haram. Kalau ustaz menceramahi, bapak-bapak, jangan kasih anak bini makan haram, jangan kasih anak bini makan syubhat, jangan kasih makan anak haram. Ustaz Somad, mencari yang haram aja payah, apalagi yang halal. Ada orang-orang ngomong begini, ini orang begini ini, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan dikasih Allah hidayah ke dalam hatinya insyaallah. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, rezekiku sudah ditetapkan Allah, maka kalau sudah ditetapkan Allah tidak ada yang bisa merubahnya kecuali dosa. Sebetulnya pagi ini bapak sudah ditetapkan Allah, ini rezeki kau halal. Tapi karena niat buruk dosa, hilang yang halal itu. Bukan karena Allah, tapi karena perbuatan kita. maka berusahalah mencari yang halal. Keluar dari masjid, keluar dari masjid, doanya minta rezeki yang halal. Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku rezeki yang halal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanan halal sudah. Makanan halal yang kedua, materinya halal, cara mencarinya halal, jauh dari riba, sudah. Yang ketiga, pakaian halal. Alhamdulillah bapak-bapak semuanya selamat. Yang pakai jubah selamat, yang pakai celana panjang selamat. Sekarang ada orang pakai pakaian yang tak halal, nampak lutut, berkurap, berkudis. Ini pun tak halal nampaknya. Oleh sebab itu maka kita jaga ini. Insyaallah tinggal di tepi pantai, dekat laut, pakai celana pendek, duduk di warung kopi, enjoy, santai, nikmati hari-harimu. Betul. Tapi dalam mazhab Syafi'i, aurat bainas surrati war rukbah, dari pusat sampai ke lutut. Lutut ditutup. Dari pusat sampai ke lutut itu maksudnya dari pusat ke lutut ditutup. Banyak juga orang sekarang pusat ditutup, lutut ditutup, yang lain terbuka. Adapun perempuan, yang ketiga, tentang pakaian halal. Perempuan memakai pakaian halal, ya ayyuhan nabi, wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, sampaikan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan pakaiannya. Dulu orang musyrik, perempuan jahiliyah, kepalanya tertutup, lehernya terbuka, kepalanya tertutup, betisnya terbuka. Maka disuruh turunkan, turunkan jilbab sampai ke leher, turunkan jilbab kain panjang sampai ke betis, yang nampak hanya dua, illa haza wajah wahaza tapak tangan. Bapak akan ditanya di akhirat tentang aurat. Anak perempuan bapak, adik perempuan bapak, kakak perempuan bapak. Perempuan dia punya wali 6 orang. Abang perempuan punya wali 6 orang. Ayah tak ada ayah, atuk tak ada atuk, abang tak ada abang, adik laki-laki tak ada, abang ayah, adik ayah 6. Bapak pula menjaga perempuan, istri perempuan. Orang Karimun istri perempuan. Di tempat lain sekarang lagi style laki-laki, LGBT namanya. Istri perempuan, anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, keponakan perempuan. Itu perempuan-perempuan yang kita walikan. Maka kita bertanggung jawab di dunia, di akhirat. Orang yang tak ada rasa cemburu, maka dia termasuk penghuni neraka jahanam. Anak gadisnya pakai celana pendek, pakai celana sempit, cuek aja dia. Cantik anak gadisnya, ayolah mau aku ambil lah, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. Mana rasa cemburumu? Mana rasa takutmu? Mana rasa khawatirmu? Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak, maka akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan munkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yusikanna ayyaba'afallahu 'alaikum iqaban, akan diturunkan Allah hukuman, akan didatangkan Allah azab. Ketika azab itu datang, kamu pun berdoa, ya Rabb, fala yustajabu lakum, doa tak dikabulkan karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Makanan halal sudah. Makanannya halal, cara mencarinya halal sudah. Pakaiannya halal sudah. Hotelnya halal. Hotel syariah perlu. Hai bapak-bapak yang kaya-kaya, investor-investor, buat hotel halal. Kadang kita malu sendiri. Ustaz tinggal di hotel, naik lift, bukan di Karimun, tempat lain. Ini ceritanya tempat lain. Masuklah saya ke lift. Soalnya saya di Karimun tak ada naik lift, jadi naik tangga biasa. Ini menunjukkan ceritanya tempat lain. Saya termasuk ustaz yang tak pandai sindir-menyindir. Saya to the point aja. Masuk sampai di lift, nampaklah orang di lift ini pakai pakaian yang belum selesai dijahit tukang jahit. Kita serba salah. Udah pakai peci, pakai koko, pakai sorban, nampak yang pasal lagi kita nunduk aja. Mau ditengok berdosa, tak ditengok awak mau nengok pintu. Serba salah kita. Tapi begitu tinggal di hotel syariah di Yogyakarta, Di Yogyakarta itu ada satu hotel syariah. Di Solo ada hotel syariah. Tenang kita, adam ayam. Kenapa? Sebelum masuk ditanyanya dulu surat nikah mana. Kalau hotel tak syariah mana mau tahu dia? Mau kau bawa bini kawan, bini lawat? Bebas saja. Bukan pernah dia tanya surat nikah. Oleh sebab itu maka pentingnya halal. Judul subuh ini, seumur-umur hidup saya ceramah baru ini dikasih judul halal lifestyle. Emang hebat orang Tanjung Balai Karimun. Luar biasa judulnya. Isinya biasa-biasa aja. Hotel halal sudah. Apalagi yang penting halal? Yang penting lagi halal adalah halal dalam hal kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kita bersentuhan dengan yang haram-haram. Masuk ke pasar, curang timbangan. Ada satu surat khusus untuk orang yang curang timbangan. Haram. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang main-main timbangan. Alladzina idza ta'alu 'alan nas yastawfun. Mereka kalau membeli, dia minta penuh. Kalau dia membeli bukan main tajam biji matanya. Itu kurang, tambah, beratkan sikit. Nanti kau di akhirat dituntut Allah Ta'ala. Tapi kalau dia yang menjual, pura-pura tak nampaknya. Na'udzubillah. Bapak-bapak yang berdagang, yang berniaga, yang berdagang di pasar, yang berniaga, yang berbisnis, hati-hati masalah timbangan nih Pak. Bayangkan kalau satu hari curang satu on. Yang belanja satu orang, yang belanja lima orang. Satu on. Setengah kilo, satu bulan. Berapa itu? Banyak lah pokoknya. Emang kalau belum sarapan nih payah ngitung emang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa orang hantam kromo? Tak tahu lagi mana halal, mana haram, mana putih, mana hitam, mana bengkok, mana lurus. Hantam kromo, riba sudah, bantai saja. Tak tahu dia lagi mana halal, mana haram. Gara-gara hawa nafsu. Ingin kaya cepat, ingin cepat kaya. Akhirnya segala cara ditempuh. Sudah curang timbangan tak juga kaya. Sudah dibantai yang haram tak juga kaya. Daging kambing dicampur daging anjing, daging babi tak juga kaya. Akhirnya paksa miara tuyul. Piara tuyul tak juga kaya. Karena tuyul tak sanggup memikul banyak-banyak. Akhirnya dicari hantu yang agak tinggi sikit. Namanya begu ganjang. Apa yang mau dicari hidup ini? Sementara kita mencari hidup ini, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang dicari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita jaga yang halal-halal, makanan kita halal, pakaian anak menantu kita halal, cara mencari nafkah juga halal, hotelnya juga halal, kehidupannya juga halal, politiknya halal. Apa yang dimaksud dengan politik halal? Pilihlah wakil-wakil rakyat yang peduli kepada APBD. Ada sebagian APBD itu dipakai untuk tunjangan kepada penggali kubur. Ada APBD itu dipakai untuk guru MDA. Ada APBD itu dipakai untuk insentif para ustad-ustad yang masuk ke pedalaman membawakan dakwah Islam ke pulau-pulau. Setuju apa tak setuju? Pilih pemimpin yang peduli kepada sholat berjamaah, yang peduli kepada anak-anak muda. Alhamdulillah, subuh ini dari hotel ke masjid saya dijemput anak-anak muda. Kalau yang jemput orang tua pakai mobil, kalau anak muda menjemput pakai motor. Tertulis di belakang, biker subuhan. Saya sebetulnya dijemput anak muda ini trauma. Karena dulu pernah dijemputnya, tak sampai-sampai. Sampai di tempat ceramah, beku ujung jari. Jadi saya trauma, rupanya mereka tahu. Nah, katanya, Ustaz tak pala jauh kali. Katanya. Oh, tahu juga kalian rupanya. Pakailah tadi motor. Tahap mereknya. Macam mesin pompong. Bangga kita dijemput anak-anak muda ini. Nanti diupload di internet, ditanya orang, itu di mana Pak Ustaz? Tanjung Balai Karimun. Anak-anak Karimun tuh sholat subuhnya Pak Ustaz. Mantap. Kalian kalau mau cari menantu, datang ke Tanjung Balai Karimun. Udah kupasarkan tak laku juga, entahlah. Dah, rasanya semua yang halal udah kita kaji. Kalau belum kurang juga nanti mengaji. Mengaji jangan cuma tabligh akbar. Datang ke guru, datang ke masjid, datang ke pesantren tuan guru, datang ikut pengajian maghrib, datang Senin sampai Isya, maghrib sampai Isya, Senin fikih, Selasa akidah, Rabu tafsir, Kamis tak ada pengajian, wirid Yasin malam Jumat. Pengajian-pengajian kita mesti ikuti terus. Kalau mau selamat dunia akhirat, ini godaannya luar biasa ini. apalagi di Karimun ini dekat dengan negeri luar. Kita ini negeri terluar, datang mudah. Sabu-sabu lewat melalui sini, narkoba lewat melalui sini, harganya murah. Tahu pula Pak Ustaz.